7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 1 April 2020, dibacakan Ilham. MPU bolehkan ganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah untuk cegah COVID-19. Kadin Aceh salurkan 12.500 paket kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak COVID-19. Satu warga negara asing berstatus ODP diisolasi di RSUCM Aceh Utara. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerbitkan Tausiah nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya dalam kondisi darurat. MPU menetapkan 7 putusan. Salah satu diantaranya adalah memperbolehkan umat untuk tidak sholat Jumat di masjid dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Tausiah diterbitkan oleh MPU Aceh setelah menggelar rapat pimpinan khusus MPU Aceh. Kepala Sekretariat MPU Aceh, Murni, mengatakan ada 7 putusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan khusus MPU Aceh. Di poin kedua putusan itu menyebutkan bahwa seorang Muslim boleh tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, menasah atau musala, dan tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tetapi menggantinya dengan sholat zuhur di kediaman masing-masing. Selain itu, setiap Muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berzikir, dan berdoa, serta memperhatikan petunjuk medis. Masyarakat juga diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat. Terakhir, masyarakat diminta mematuhi instruksi yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam. Murni berharap masyarakat menjadikan tausiah MPU Aceh ini sebagai pegangan dalam menjalankan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Saudara Lun, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Aceh menyalurkan 12.500 paket berisi kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terdampak wabah virus corona. 12.500 paket kebutuhan itu disalurkan kepada masyarakat di 23 kabupaten dan kota di Aceh. Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman mengatakan, total 12.500 paket berisi kebutuhan pokok bernilai mencapai 1,5 miliar rupiah. Dana ini bersumber dari dana pribadi Ketua Kadin. Paket kebutuhan pokok itu untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kebijakan penanganan COVID-19 di 23 kabupaten dan kota di Aceh. Makmur Budiman menyebutkan paket kebutuhan pokok itu diberikan kepada masyarakat yang ekonominya rentan seperti pekerja harian, buruh, pekerja kebersihan, nelayan, dan lainnya, serta tenaga medis. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut terkena dampak ekonomi langsung pemberlakuan jam malam serta pembatasan interaksi sosial. Makmur menambahkan paket yang diberikan berisi 5 kg beras, telur, minyak goreng, gula, dan mie instan. Kadin Aceh berupaya membantu meringankan beban masyarakat yang ekonominya terkena imbas COVID-19. Pihaknya juga mengajak pengusaha di Aceh turut serta membantu kelompok masyarakat tersebut. Saudara Lun, seorang pria asal luar negeri yang diamankan di kawasan Lok Sukun Aceh Utara dinyatakan berstatus orang dalam pengawasan atau ODP oleh tim medis setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Cud Mutia Aceh Utara. Kini WNA tersebut dikarantina di RSUCM untuk sementara waktu. Sebelumnya diberitakan seorang pria bule diamankan polisi di kawasan Lok Sukun Aceh Utara pada Senin 30 Maret. Setelah diamankan, WNA ini dibawa ke Puskesmas Losukun untuk pemeriksaan awal. Saat diamankan, pria asing itu memakai peci putih, menjinjing barang dalam kantong plastik warna putih, serta memakai tas ransel. Ia mengaku ke Aceh dengan menggunakan angkutan umum dari Medan. Rencananya pria itu akan mengunjungi temannya di kawasan Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Untuk memastikan kondisi kesehatan pria tersebut, lalu petugas membawa ke petugas medis karena berdasarkan catatan paspornya, pria itu pernah di Malaysia selama 5 hari, kemudian di Medan sekitar 20 hari. Juru bicara tim pembentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Utara, Zulfitri, mengatakan, setelah pemeriksaan awal dilakukan di Puskesmas Losukun, WNA ini dirujuk ke RSU Cut Mutia Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih intensif. Setelah diperiksa tim medis, WNA ini dinyatakan berstatus orang dalam pengawasan dan kini dikarantina. Saudara Lun, mewabahnya corona telah memukul dunia usaha, tak terkecuali sektor transportasi di Kota Langsa. Kini jumlah penumpang angkutan umum jurusan Langsa Banda Aceh maupun Langsa Medan Sumatera Utara menurun drastis. Pengelola loket PO Kurnia, Pusaka, dan Anugrah di Terminal Terpadu Kota Langsa, Usman, mengaku jumlah penumpang kian anjlok sejak ditetapkan seorang pasien positif COVID-19 di Kota Banda Aceh. Bahkan saat ini lebih parah lagi, nyaris tidak ada penumpang untuk jurusan Langsa Banda Aceh maupun Langsa Medan. Usman mengakui berkurangnya jumlah calon penumpang angkutan umum berdampak langsung pada pendapatan mereka. Kondisi itu kian parah ketika Kota Banda Aceh menutup akses pintu masuk utama ke ibu kota provinsi Aceh itu. Menurutnya saat ini satu bus berselang 3 jam baru masuk terminal, jauh beda dari hari biasanya yang berselang 5 menit. Usman yang menetap di Gampung Tengah Kecamatan Langsa kota itu hanya pasrah dengan kondisi saat ini. Ia berharap agar pandemi COVID-19 segera bisa diatasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, pemberlakuan jam malam guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 mulai diberlakukan di Kota Losmawe sejak Senin malam. Puluhan anggota personil gabungan akan menggelar patroli pada malam hari. Bahkan saat memasuki waktu jam malam mulai pukul 20.30 hingga pukul 5.30, sejumlah ruas jalan di pusat Kota Losmawe ditutup. Demikian juga dengan toko dan tempat usaha lainnya harus tetap ditutup. Namun khusus apotek dan rumah sakit dibolehkan buka. Kabak Ops Polres Losmawe, Kompol Adi Sofian menjelaskan, sejak diberlakukan jam malam, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 50 personil gabungan untuk berpatroli. Tim berasal dari personil Brimob, TNI, Satpol PP, dan Polres. Selain itu, ruas jalan yang selama ini menuju pusat keramaian akan ditutup. Di antaranya di Simpang Jam menuju arah pusat kota, Jalan Darussalam, termasuk Jalan Simpang Kuta Blang, tembus menuju Ule Jalan. Kompol Adi Sofian mengatakan, bila ada masyarakat yang masih keluyuran, maka diarahkan untuk pulang secara humanis. Begitu juga bila ada toko atau warung yang masih tetap buka, tetap diarahkan untuk ditutup. Pemberlakuan jam malam ini diharapkan dapat dipatuhi semua lapisan masyarakat. Di samping itu juga mengikuti instruksi pemerintah lainnya dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. Saudara Lun, petugas Bea dan Cukai Kota Losmawe memusnahkan 18 ton atau 768 karung barang bukti bawang merah ilegal di Komplek Pelabuhan Umum Kerung Gekuh Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Pemusnahan barang bukti bawang merah ilegal itu merupakan hasil tangkapan dari kapal motor Rena 3 berbendera Indonesia yang berasal dari Pelabuhan Satun, Thailand yang ditangkap di pesisir Pantai Pindah, Kecamatan Senudon, Aceh Utara. Kepala Bea Cukai Losmawe M. Rizky Baidillah mengatakan bawang merah sebanyak 18 ton dimusnahkan dengan cara dilindas memakai alat berat dan kemudian ditanam. Pemusnahan bawang merah itu telah melalui pengujian di Laboratorium Karantina Pertanian. Menurutnya hasil uji laboratorium, apabila bawang selundupan tersebut tidak dimusnahkan, sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Bawang merah ilegal ini tidak melalui proses tindakan karantina, sehingga dapat menyebarkan virus yang dapat mengganggu keberlangsungan produksi pertanian lokal. Rizky Baidillah menyebutkan, barang bukti bawang ilegal merupakan hasil tangkapan dari operasi bersinar oleh tim gabungan kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun, dan kantor Bea Cukai Losmawe, serta Denpom. Saudara Lun, Darwati Agani, anggota DPRA dari Partai Nangro Aceh, akan mendonasikan seluruh gajinya di DPRA untuk membantu para dokter yang berjuang menyembuhkan para pasien positif corona. Mantan First Lady Aceh itu berharap koleganya di lembaga legislatif maupun para pejabat di eksekutif melakukan hal yang sama. Darwati mengatakan tanggal 1 April dirinya akan mendonasikan seluruh gaji bulan April untuk membantu para dokter selaku pejuang COVID-19 di garda terdepan. Ia meminta pihak lain juga mau mendonasikan sebagian gajinya sesuai kemampuan, apalagi bagi pejabat eselon 2 dan jajaran di bawahnya yang belum lama ini mendapatkan tambahan tunjangan dalam jumlah yang sangat besar. Darwati berharap ada perintah potong gaji atau potong tunjangan pejabat publik untuk disumbangkan kepada para dokter selama masa tanggap darurat ini. Pekan lalu Darwati juga bergerak sendiri membeli ratusan kilogram beras lokal, lalu dikemas dalam ukuran 5 kilogram dan dibagikan kepada kelompok rentan yang terdampak wabah corona di Aceh. Paket beras tersebut diserahkan Darwati bersama timnya antara lain kepada tukang becak, tukang parkir, nyak-nyak, yatim piatu, dan kaum duafa lainnya. Darwati juga menyumbang dalam bentuk uang tunai kepada beberapa lembaga yang saat ini gencar menggalang dana kemanusiaan untuk disumbangkan kepada dokter, para medis, dan keluarga pasien yang positif corona. Di antara sumbangan tersebut, ia serahkan melalui forum Aceh Menulis untuk dibelikan tambahan alat perlindungan diri bagi dokter dan para medis yang berada di garda terdepan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu, 1 April 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.